الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita sampaikan tadi dari bimbingan A'immatus Sunnah melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang hakikat dari dunia, tentunya kita telah berjumpa dan bertemu dengan banyak kenyataan yang mungkin tanda-tanya di dalam hidup, yaitu adanya orang-orang yang bermaksiat di muka bumi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki. Pertama kali tentu kita jangan menduga dan menganggap bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla lalu kemudian tidak mendapatkan rezekinya sebagaimana tertulis dalam surat Al-Fatihah. Itu adalah anggapan yang salah dan keliru. Namun ada sebuah ilmu yang harus kita ketahui, dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da'wah Dawah, sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari Uqbah Ibn Amir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه. Kata beliau, apabila engkau melihat Allah عز وجل memberikan hamba akan dunia atas perbuatan maksiatnya, ala ma'asihi ma yuhibbu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai dan tidak menyenangi hal itu. Fa innama ay ma yuhibbuhu, ma yuhibbu apa yang dimaukan dan diinginkan oleh hamba itu, diberi oleh Allah. Maka beliau mengatakan fa innama huwa istidraj, maka itu adalah penguluran dari Allah Azza wa Jalla agar terus berada dalam kemaksiatan itu. Istidraj merupakan hukuman dari Allah. Barakallahu fikum. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam membaca firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-An'am ayat 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka di saat mereka lupa apa yang mereka diperingatkan dengannya, mereka lupa, ai bimakna mereka ingkar terhadap apa yang diperingatkan pada diri-diri mereka, maka kami bukakan, kata Allah Azza wa Jalla, atas mereka pintu-pintu rezekinya dari segala sesuatu. Dijor oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo, nikmati, nikmati, nikmati. Maka di saat mereka kemudian berada di dalam kondisi angkuh dan sombong, bergembira dan bersenang ria dengannya atas apa yang mereka diberikan, kami ambil mereka dengan tiba-tiba. Ai kami siksa. Ini namanya istidraj. Pembukaan kesempatan. Ayo, Anda bermaksiat, saya akan kasih, saya akan beri Anda. Terus bermaksiat, semakin ditambah, bermaksiat ditambah, maka apabila datang waktu imun ala ma'asi fahzarhu. Apabila engkau melihat Allah Azza wa Jalla yutabi alaika ni'am, terus memberikan atasmu nikmat-nikmatnya, sementara engkau berada di dalam bermaksiat kepada-Nya, maka fahdarhu, berhati-hatilah di engkau. Berhati-hatilah engkau terhadapnya. Fa innama huwa istidrajun minhu. Itu merupakan istidrat dari Allah Subhanahu wa taala, yastadrijuka bih. Ya Allah, ulurkan engkau dengannya, terus diberikan nikmat bermaksiat, diberikan nikmat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang harus kita waspadai di dalam hidup. Sanjungan, ujian akan bisa menjadi pintu istidrat. Ya, disanjung, dipuji, tambah lagi cari sanjungan, terus disanjung, dipuji, semakin ujub dia, terus barakallahu fikum, maka rahimani wa rahimakumullah, sangat-sangat mengerikan hukuman apabila pintunya adalah pintu istidraj, penguluran dari Allah Azza wa Jalla, pembiaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini semua, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, saya mengajak sedikit untuk berjalan sama-sama melihat kehidupan di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, terbaik manusia di muka bumi ini, dan sahabat-sahabat yang Allah pilihkan untuk menyertainya menjadi pengikut para nabi dan rasul terbaik di muka bumi ini, barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Amr ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau adalah halif di Bani Amir ibn Lu'ay, sekutu terhadap Bani Amir bin Lu'ay. Dia menyaksikan perang Badar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam, akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam di saat itu mengutus seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ke negeri Al-Bahrain untuk mengambil upeti. Ya, karena kita sebagaimana yang telah kita pelajari dan ketahui, di saat kemudian barakallahu fikum ingin melakukan penaklukan terhadap sebuah negeri, tiga tawaran, ya, tawaran masuk Islam, kalau tidak mau masuk Islam membayar upeti terhadap pemerintah muslimin, dia berada dalam keamanannya, dijaga, dilindungi, barakallahu fikum negerinya. Atau kalau tidak, terakhir berarti peperangan, berperang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam ke negeri Bahrain. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaha ahlal Bahrain wa ammara alaihimul ala ibn al-Hadrami. Rasul alaihi salatu wassalam mengadakan perdamaian bersama penduduk Bahrain, lalu menjadikan orang yang mengatur urusan mereka itu seseorang yang bernama Ala ibn al-Hadrami. Maka faqadima Abu Ubaidah bimalin minal Bahrain. Datanglah Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu dari negeri Bahrain barakallahu fikum, dengan membawa harta benda. Fasami'atil ansar bikudumi. Kaum Ansar sudah mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah ibnul Jarrah barakallahu fikum. Fawafathu salatas subhi, bertepatan salat subuh bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Informasi sebelumnya datang informasi berita kalau sahabat Abu Ubaidah dalam selesai dari salatnya ta'arrulahu, mereka segera berduyun-duyun dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang ditunjukkan dari hadis ini tentang kebutuhan yang sangat terhadap barakallahu fikum harta benda para sahabat Nabi ridwanullahi alaihi ajma'in, padahal mereka adalah min awliya'illahi azza wa jalla. Mereka-mereka adalah orang yang punya tingkat tinggi dalam keistiqomahan di atas syariat Allah azza wa jalla. Mereka adalah orang yang tinggi ubudiyahnya kepada Allah, ittiba'nya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Namun demikian mereka dengan dunia dalam ketentuan Allah azza wa jalla. Tapi kan sebentar. Dibanding dengan pembalasan apa yang mereka telah lakukan dengan keabadian hidup di akhirat. Sebentar. Ya mungkin 60 tahun, 70 tahun, mungkin ada 100 tahun. Dibanding dengan keabadian nikmat-nikmat hidup di akhirat, tentu hitungannya sebentar. Barakallahu fikum. Kesusahan dan kepedihan. Barakallahu fikum. Kemudian, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Barakallahu fikum. Di saat hina ra'ahum, di saat Rasul alaihi salatu wassalam melihat mereka, Rasul tersenyum. Wa qala adhunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah. Saya menyangka kalian sudah mendengar berita akan kedatangan Abu Ubaidah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wa annahu ja'a bi syai', bahwa dia datang dengan membawa sesuatu. Allahu akbar. Qalu ajal ya Rasulullah. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Barakallahu fikum. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, fa abshiru wa amilu ma yasrukum. Bergembiralah kalian. Ini yang dilakukan oleh imam al-anbiya'i war-rusul. Di saat kemudian menyaksikan hal itu, bagaimana memasukkan kegembiraan kepada para sahabat Nabi, kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in. Wa amilu ma yasurukum, silakan anda berangan untuk mendapatkan sesuatu yang akan membahagiakan kalian. Fawallah, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, bukan, walakin akhsha alaikum antubusatu alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dibentangkannya atas kalian dunia. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana telah dibentangkan dunia itu atas orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sebagaimana mereka berlomba-lomba. Wa tulhiyakum kama alhathum. Lalu dunia itu melalaikan kalian sebagaimana telah melalaikan mereka. Dalam riwayat, membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Coba kita belajar sesaat tentang hadis ini rahimani wa rahimakumullah dari bimbingan Syekh Ubaid hafizahullahu taala. Beliau barakallahu fikum mengingatkan karena persoalan dunia inilah muncul yang namanya Dzulhuwaisirah. Karena persoalan dunia inilah seorang pengacau yang namanya Dzulhuwaisirah barakallahu fikum melakukan pembangkangan terhadap diri Nabi kita alaihi salatu wassalam atas keputusan wahyu dalam pembagian pampasan perang di saat itu. Memang terjadi di awal kaum Ansar ada kemarahan di saat diutamakannya orang-orang yang baru masuk Islam dalam hal pampasan perang itu. Tapi setelah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada mereka bahwa saya akan ingin menjinakkan hati mereka, mereka berhenti. Faham kalau apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam merupakan perintah Allah, merupakan keputusan seorang pemimpin untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Seorang yang kurang ajar, barakallahu fikum, yang melakukan keributan, mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam karena persoalan dunia. Ingat, ingat dan ingat bahwa kemunculannya afkar ideologi khawarij, Da'is namanya sekarang atau ISIS, karena persoalan dunia. Sekali lagi, karena permasalahan dunia, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Syekh Ubaid mengatakan, apapun yang Anda jumpai temukan sekarang dengan nama-nama revolusi daulah Islamiyah, menegakkan ini, menegakkan itu, semuanya adalah kadzabun, mereka berdusta. Rahimani wa rahimakumullah. Dengan tujuan ingin menegakkan syariat Allah atau ingin menegakkan hukum Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, semuanya itu adalah kamuflase. Yang menjadi inti persoalannya adalah permasalahan dunia dan kedudukannya barakallahu fikum. Ia manasib kedudukan yang ada di atas dunia. Kalau sekiranya mereka itu terdorong karena hukum syariat atau ingin ya terikat dengan hukum syariat Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan menyibukkan diri-diri mereka dalam urusan niscaya mereka akan menyibukkan untuk mengurus diri-diri mereka barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an dan memperbaiki cara pencarian rezeki, bukan dengan cara-cara brutal seperti yang dilakukan oleh Dzulhuwaisirah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahwa dunia telah menjadi asas sebuah kejahatan besar, kejahatan kemanusiaan di muka bumi ini sampai pada hari ini. Dunia barakallahu fikum yang menjadi asas kejahatan itu dan menjadi asas kerusakan dan kesesatan barakallahu fi. Yang kedua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pelajaran yang beliau berikan kepada kita pada firman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fa wallahi, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau menjelaskan bahwa bagi orang yang melihat kenyataan yang hidup di dunia ini, pengaruh dari dunia, menyibukkan diri dengannya, ia mengalahkannya maksudnya akhiratnya dengan dunia, engkau menyaksikan kondisi manusia yang sangat memprihatinkan. Betapa banyak hubungan kekerabatan hancur lebur putus disebabkan karena dunia. Betapa banyak bentuk kezaliman, sikap-sikap melampaui batas juga disebutkan disebabkan karena dunia. Pertemanan berubah menjadi sebuah permusuhan juga sebabnya karena permasalahan dunia. Kecintaan berubah menjadi sebuah kebencian yang sangat karena persoalan dunia. Dan betapa banyak nyawa melayang, darah tertumpahkan karena barakallahu fikum permasalahan dunia. Fa'tabiru ya ulil absar, belajarlah jadi orang pintar wahai orang-orang yang berakal. Jihadilah diri kalian, kata beliau, untuk menjadi orang yang zuhud dalam persoalan dunia. Orang yang zuhud dalam persoalan dunia jadi gambaran zuhud ma'asyira al-muslimi dan muslimat. Orang yang mengedepankan kehidupan akhiratnya daripada kehidupan dunia. Bentuknya bagaimana mengedepankan? Dia qanaah, menerima apa yang Allah berikan lewat jalur-jalur yang halal. Dan dia tidak akan berpikir untuk menambah lewat jalur yang haram. Ini termasuk barakallahu fikum zuhud. Karena dia lebih mengutamakan akhiratnya, nikmat yang besar di akhirat kelak. Dia tahan dirinya untuk mendapatkan sesuatu lewat jalur yang haram. Wa alla tatajawaz ma ahallahu Allah, agar jangan sekali-kali dia melampaui batas pada apa yang Allah Azza wa Jalla halalkan. Wahai orang-orang yang menjadi penasihat terhadap dirinya, wahai orang-orang, ya ayyuhan nasi li nafsihi al-hazim fi amri, orang-orang yang menjadi penasihat buat dirinya, ayo bersungguh-sungguh untuk mewujudkan pada diri kita ini sifat zuhud kaitannya dengan dunia. Wahai orang yang menasihati dirinya atau penasihat terhadap dirinya, dan orang yang cerdik dan pandai dalam urusan hidupnya. Rahimani wa rahimakumullah. Pesan ini barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesuatu yang sangat berguna bagi kita di kehidupan ini, rahimani wa rahimakumullah, terlebih di masa sekarang ini ujian kehidupan dunia sungguh amat sangat mengerikan, sangat menakutkan. Maka jadilah orang yang berhati-hati ketika berlangkah, melihat duri, ya angkat kaki barakallahu fikum, melihat beling, menyingkir darinya untuk menjaga diri kita. Jangan sampai terjatuh di dalam atau menjadi budaknya dunia, budaknya dinar, budaknya dirham. Dari sini saya mengajak, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita sebuah alat untuk mengerti hakikat dunia. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah menitipkan kepada kita sesuatu yang berharga lebih dari dunia. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah memberikan sesuatu kepada kita yang dengannya kita bisa menyingkir dari mara bahaya dunia. Itulah dia taufiknya dan hidayahnya untuk berjalan di atas sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meniti jejak beliau di dalam hidup, berbenah di dalam hidup dengan tuntunan-tuntunan beliau, meluruskan barakallahu fikum hidup kita dengan bimbingan-bimbingan beliau. Maka ini adalah nikmat yang sangat berharga. dengan pemberian Allah Azza wa Jalla ini, kita mengerti hakikat dunia. Memang kita butuh pada dunia untuk makan, untuk minum, berpakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Tapi kita tidak tertipu, barakallahu fikum. Maka ini adalah anugerah yang sangat besar yang harus dipertahankan. Karena ujian-ujian dunia itu yang akan dicari adalah pertama kali yang akan dirusak, yang akan diambil, yang akan dinodai adalah anugerah mahal ini. Dengannya kita mengerti hakikat dunia, dengannya kita bisa menyingkir dari fitnahnya, dengannya barakallahu fikum kita bisa mengukur kadar diri kita dengan akhirat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Berarti yang harus kita jaga adalah hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah tercabut, tidak ada di depan kita kecuali semuanya indah. Sampai-sampai maaf-maaf perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau nikmat dunia dicabut, ringan akan bisa mencari gantinya biiznillah. Tapi jikalau nikmat anugerah hidayah ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, kemana kita akan mencari gantinya? Barakallahu fikum, semuanya akan rusak. Perjalanan kita mulai dari tangan kita, kaki kita, mata kita, pikiran kita, qalb kita akan rusak di saat hidayah itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita mempertahankan hidayah dan menjaganya? Amalkan konsekuensi hidayah itu. Minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlaskan niat di dalam mengamalkannya, barakallahu fikum. Selalu beristighfar dalam kondisi kita berdosa atau kondisi kita setelah melakukan kewajiban-kewajiban. Karena sering kita melaksanakan kewajiban, tidak memberikan kewajiban itu akan haknya. Maka kita banyak beristighfar di saat kita terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Demikian juga di saat kita melaksanakan kebaikan, barakallahu fikum, dan selesai darinya, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yaqul wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah engkau dalam ketaatan kepada Allah. Tapi ingat, banyaklah beristighfar. Bagaimana maknanya? Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, bagaimanapun tingkat tinggi keistiqomahan seseorang, maka dia akan tetap menjadi manusia banyak salah, banyak keliru. Oleh karena itu, setelah perintah istiqomah, perintah untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga upaya-upaya kita untuk melindungi hadiah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala menjadi modal untuk kita menghadapi ujian yang lebih dahsyat lagi di dalam hidup. Kita berharap modal sekarang ini kita berhasil untuk kemudian menghadapi sebuah ujian besar. Kita berharap Allah kokohkan untuk menjadi modal-modal di masa-masa yang akan datang. Tapi kalau kita sudah tidak menghormatinya, kalau kita sudah tidak lagi, barakallahu fikum, memuliakannya, maka kerendahan yang akan terjadi, waliyadu billah, wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, barakallahu fikum, rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan, kesalahan datangnya dari diri dan syaitan. Nastaghfirullah. Wallahu ta'ala alamis sawab. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.